Pugakalaira tay apostel tipu 22. Ale sasaraina samba saukui arep kam kualegi ngangamui. Kele ara arep ipanibo kangangan Ibrani pumengmengrangan kuanangan. Tay Yahudi le aku si putututu mata ka Tarsus katobo Kilikia tapoi si purau kalaggai nene. Sini kolakenen Gamaliel si pulelelek pagalayat surukat tay kebukatta. Bailiu aku si mangamang masih galai galajet teka manua keleu kam sangamberimui kine naiget. Ku paoriji sia pat matei situn ake arat Tuhan. Tai manteu samba tenanalep ku kabe ku kausia kabagat penjara. Tubut imam sabeu sambat datai baja ibailu si pasi muneng pagalayat nenek. Si barakasia poi aku silok surat abinen kasaalei kadamaskus. Eikungan leu masih labak sia si kudu sedda, samba masih ambit sia, si tukakabe ka Yerusalem, itu hukum sia. Ayaku mue enung, malele grengan le ka Damaskus, tugge sulu, tulut putoronangan pato si makirisau si baraka manua, masih toroji sangalio tubukku. Bele aku kapolak, lepa arep kungan nganga si pasiku kuah kamataku. Saulus, Saulus, nukukuk rukoda aku, alegi kungan nia, kasih ekeu Tuhan, kuanangan kamataku. Aku te Yesus tai Nasaret sikukrum. Saaleiku geti, arai colek pato, nganga si paninibo kamataku geti, ta ara arep. Lepa kuak kungan, tipangan le kugagalai Tuhan, kuanangan kamataku si Tuhan. Surua ke ekeu, kenan ka Damaskus, sedda geti tu sege ake kamatam sangamberi galaya kenennu. Taan poi aku icok mata, kalulut torinia patok nenda, palulurangan aku saleku mei ka Damaskus. Kalagai nenda, aisara sirimanua si pooni si Ananias, si masuru kasurukat. Sangamberi te Yahudi si kudu sedda le, masih munengake pagalaya tubunia. Oinia ibalo aku, purio nangan kabebeku kuanangan. Saraina Saulus, kau imaico minca matam. Nyaleu ejam nia, maico nangan minca mataku, ico kungan nia. Kuanangan, taika manuanda taike bukat tale ai pili ekeu, bule nuagai siobat baga nia, samba bule nuico si maroipo baga, samba nuarep tiboet siobara kangangan nia. Bailiu ekeu sipa si mumuneng nia kasangamberi siri manua, pagalayat sangamberi si conu samba siarepnu. Oto kine neget, apangan le imagogoa bagam, surua ke ekeu, iturau ekeu, samba nusogai odin Tuhan, bule itubui jom. Kele aku toili ka Yerusalem, ayaku maninindo ka uman taika manua, sop-sop nangan aku kecat taika manua, icokungan si Tuhan si pasi kukua kamatakku. Ola ke nutuitui ka Yerusalem, aipoi tara si silo pasi munengannu pagalayat tubukku. Kuakungan, aragayan tebai eeku kasenen uma parurukat masih penjarake, samba masih bobo sangamberi si katonemi ekeu. Samba kateteret aitu puliake logau Stepanus, si pasi mumuneng ekeu, aileu aku sedda. Samba yoba le bagaku ai mate samba aku le ama si jago le pera si pasi mamate yake nia. Kuanangan minca si Tuhan kamatakku. Kenan le, ai poi kabangsa bagai kasareunan le kukokoi niake ekeu. Teret katiboyen nenek le ararep ngangan Paulus pasat kugeri rangan seget roda kuarangan. Are wake le siri manua nenek kapulak nenek, tak mateu ipuri manua. Aisyah mugegerei, paribairangan lepera, sambara taduake abu kapata. Kuanangan utera tetentera itu ambit si Paulus ka markas, samba itu bobo nia, bule itu rere nia, itu agai apa lulu raga gereji nia, kele nekne. Kele arakabe nia, bule rabobo nia, kuanangan si Paulus ka matat kapiten tentara si kuririo sedda. Momoi poi nubobo te Roma, enan tapei tulileng ake siripot hukum, kele ayah repnia kapiten tentara, enia masih sege ake kau te rakuanangan. Kipa nenuga kalai, tai Roma le siri manua nek. Ei ayei utera te tentara kuanangan kamatat Paulus. Kua pei kamatakku. Bulat nia tai Roma le ekeu. Kuanangan si Paulus. Oh. Kuanangan utera te tentera. Si mai gile bulagat aku kau. Masih saki puarga negara nene. Kuanangan si Paulus. Kaku geti tutunangan matakku warga negara Roma. Sik-sik rangan lew tubuda tetentera siwa masih redek nia. Malotok nangan lew kasia utera tetentera. Kel ayagai te Roma lew nia. Samba kalulut ay kabe nia. Kalulut ibe si ake poi utera tetentera iagai katukolobat. Apa lulu rajo ake si Paulus ta Yahudi. Pato belake nangan nia. Kuanangan raparuru ta imam sabeu. Samba sangamberi si pura rapat. Lepa ambit nangan si Paulus kaunangan ipurio kamatada.